السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي محمد. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب توسلنا بإذن الله وبالهادي رسولنا وكل مجاهد لله لأهل البدر يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Ingkang dipun sengiti dening iblis. Salajengipun walladzi yusolli billaili yaiku wong sing sholat ana ing wektu bengi. Wan nasu niyamun hale utawi menungso-menungso liyane. Lumrahe menungso akeh-akeh iku niyamun padha turu. Wektu menungso padha turu. Terus dheweke tangi kagem melaksanakan sholat lail, sholat dalu. Punika kegolong tiang ingkang dipun seri, dipun sengiti, dimusuhi dening iblis. Qala sallallahu alaihi wasallam, anjing Nabi bareng dawuh, sallu minal laili walau arba'an. Sholatoh sirah kabeh minal laili, sangking waktu bengi. Walau arba'an senajan namung sekawan rokaan. Sholato ono ing wektu bengi senajan namung patang rokaan. Nanging Kanjeng Nabi nggih ngertos bilih umat iki seneng ngenyang nek dikeki perintah sholat seket wektu ngenyang akhir-akhir mudun dadi limang wektu. Limang wektu menawi sedo gelem ngenyang menawa paling nyuwun sepisan mawon Kanjeng Nabi mudun saking limo. Nyenyak. Semantan lagi, wonten ing dawuh punya Kanjeng Nabi ngertos, umat ini seneng nyenyak. Bila punika, tak sampun nipun dawuh, sallu minal laili walau arba'an, sholato ono ing wektu bengi senajan patang rokaat. Pun lajeng ajeng, sallu walau rokaat ini, wes, sholato senajan namung rokaat. Ma min ahli baitin tu'rafu lahum sholatun minal laili. Ora ana saking ahli bait ana ing keluarga tu'rafu lahum sholatun minal laili wong iku sak keluarga ana ing keluarga niku kesuwur seneng nglampahi salat dalu illa nadaru munadin kecoba wong iku bakal den undang dening setunggalipun pengundang. Rupine napa pengundang ki wallahu a'lam. Ingkang baku biasane nek wis kesuwur seneng salat bengi iki ana sing gugah. Ana sing gugah. Sing gugah sinten wallahu a'lam. Mesthi ana sing gugah. Nonton sing undang-undang. Undang-undanganipun pripun? Ya ahlul bait. Ahlul bait keluarga. Umuli salatikum kang yo sira kabeh kanggone nglaksanake salat. Niki wujud welas asihipun Gusti Allah dateng kawulanipun dalu ngerti-ngerti diundang namun kita mboten mangertos wujudipun pengundang kala wau. Wonten ingkang ngerti-ngerti rumangsane kaya mimpi digugah jenggirat tangi. Wonten ingkang digugah kelawan suara alarm wonten ingkang digugah nanti rumah sana kok kayak gempa goyang-goyang tani. Nggih wonten ingkang digugah lucu, digugah tani. Ngopo? Kudu nguyuh. Nah, niku nggih digugah, mboten ngerti digugah. Nang nggih wonten bareng tani nguyuh turu. Turu meleh, lali ora jawab. Nggih wonten. Wis karo merem-merem pelaku nang kamar mandi ngoten niku karo merem sedodok dibuka ya. Jir-jir-jir-jir, balik wis lali. Niki wonten. Padahal niki wau termasuk nada rumunatin. Niku wujud saking pengundang-undang. Sehingga kita mboten mangertos wujudipun. Salajengipun walladzi yumsiku nafsahu 'anil harami. Tiang ingkang dipun sengiti dimusuhi dening iblis nggih punika wong sing ngrekso awake njogo awake anil harami saking perkawis haram fil aqwali sami ugi perkawis haram kala wau rupi ucapan wal af'ali utawi perkawis haram kala wau rupi tumindak. Tiang ingkang saged ngrekso awakipun saking ngucapake utawi nglampahi tumindak ingkang haram iki paling digeweteng dimusuhi dening iblis. Iblis ngocok-ngocok iki ana kumpul karo tangga-tangga kono arisan. Iki apik wong-wong nanggon arisan kaya kono selawatane bareng nariahan lho apik to iya apik wong kumpul nariahan bareng pun kumpul lali nariane malah do napa adu-adu ngono kae iki gak boleh lombok kae sing sok ider hujan kok banget ten ini tekan gue ikuti sendal gue ilang sisih to wah pun akhirnya kumpul niku wae wong mboten sengaja dorong-dorong akhirnya malah kangen ya kok ora ana nariahan meneh ya lha ngopo kangen nariahane ora kangen kumpul-kumpul ngrumpi kangen kumpul ngrumpine anange menawi saged jaga lisanipun jaga tumindakipun punika ingkang sanget dipun kedingi dipun musuhi dening iblis walladzi yansahu lil ikhwani wa laisa fi qalbihi syai'un salajengipun tiyang ingkang dipun kedingi iblis nggih punika tiang ingkang purun paring nasihat dateng seduluripun. Anggenipun paring nasihat punika tanpa pamrih napa-napa teng lebetipun mana, nggih mboten wonten maksud seawon utawi golek pengaruh golek napa-napa mboten wonten, pokoke niat aku iki ikhlas ngandani dulurku. Nasihati dulur. Ai minal ghasyi wal hadati wal khida'i. Maksudnya teng lebetipun manah mboten wonten tujuan kagem ngapusi nipu, dendam, keting, serik, sengit, golek cari muka lan macam-macam mboten wonten kepentingan napa-napa. Nggih pun murni pancen karep ngluruske sedulure. Qala Bishr bin Harith. Bishr bin Harith nate paring dawuh ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aku tau weruh kanjeng nabi faqala lajeng kanjeng nabi dawuh marang ingsun ya Bishr atadri lima rafa'aka Allah hei Bishr ana to siramu ngerti lima rafa'aka Allah kenapa Gusti Allah kok ngangkat derajatmu? Mimbaini akronika tinimbang sedulur-sedulur tai konco-konco muliane. Kowe iki luwih apik, luwih derajatmu diangkat luwih dhuwur tinimbang konco-konco liane. Ngerti ra kenapa? Fakultu mongko aku jawab, Bishr jawab, lah, mboten ngertos kanjeng Nabi kula, mboten ngertos kok kula ngerti-ngerti derajat kula diangkat Gusti Allah kados mekaten. Kemuliaan kula teng tengah-tengahipun masyarakat dibanding kanca-kanca kula kok kula langkung inggil, kula mboten ngertos. Qala lajeng kanjeng Nabi paring dawuh. Sliramu iku diangkat derajate mergo ittiba'ika li sunnati krana sliramu anut marang sunnahku. Anut marang tindak tanduk lan ajaranku. Wa khidmatika as-solihina lan krana sliramu iku khidmah ngabdi nglayani marang wong-wong sing soleh-soleh kabeh. Tiang ingkang soleh, sampun ki Pak Ustadz, Pak Kiai, wong sing amale apik, sinten ki mawon ingkang gak ditumindak soleh, bisyar punika seneng nglayani, ikhlas nglayani, khidmat. Wanushika li ikhwanika lan mergo sira iku seneng nasihati sedulurmu. Nah, sedulurmu kuwi ora bener utawa lagi mrencong sithik terus kiramu gelem ngandani. Kuwi iso ngangkat derajatmu. Wa mahabbatika li ashabi wa ahli baiti lan krono. Cintamu marang sahabat-sahabatku. Wa ahli baiti lan cintamu marang keluargaku. Kuyung dadi mergo dadi lantaran awakmu diangkat derajat. Hadzal ladzi ballaghaka manazilal abrori. Iki mau kabeh sing iso ndadekake sliramu iku munggah ana ing derajat wong-wong sing padha tumindak apik-apik. Derajatmu dadi dhuwur mergo iki mau. Iki punika anut sunahipun Kanjeng Nabi. Seneng nglayani wong saleh, seneng nasihati sedulure, lajeng cinta marang sahabatipun Kanjeng Nabi lan keluarganipun Kanjeng Nabi. Walladzi yakunu abadan ala wudhu'in. Mirabun kok mboten sekedhik kadang niku wonten tiyang ingkang khidmah dhateng gurunipun, dhateng kiyainipun. Padahal nggih cara ngilmune niku nggih pas-pasan waktune kangge sinau utawa kangge napa-napa kathah dipun ginakaken kagem khidmah utawi nglayani pun ing akhiripun wekdal rampung saking thalabul ilmi kelepados ilmu kraos manfaatipun ngene diangkat derajate dening Gusti Allah. Bali songko madrasah, songko pondok, saking pundi kemawon, ingkang rupi thalabul ilmi, mergo seneng hormat lan khidmah dateng gurunipun, ilmune manfaat. Menawi zaman rumiyin, bapak kula asring crito, nah zaman dhisik iki nak guru madrasah, gurune lagi teko, menulis murid-murid, terus do teko, cepet-cepet ngadang, do salaman. Cepet metuk nang dalan salaman umpamane guru nggawa sepeda ontel nggih. Kula bedake lak guru sepedane bawake diparkir. Umpame mbeta buku utawa kita kula bedake di napa dibeta murite mlebu teng sekolahan dipun dereng teng mejane guru. Kula nggih ngrawataken niku jaman tasih madrasah teng Kiyung nggih wonten. Gurune nembe metal saking kantor sebuah buku no. Do rebutan rebut. Kalau bertanya pak, kalau bertanya pak, tangga guru boleh digawat, pun dibuat orang sekolah. Saat ini buatan wonten, ya. Saat ini buatan wonten, kok guru ngantos dibetok dalan, terus disalami, dicucuk tangannya, umpama neng gawe sepeda wonten, saat ini sepeda wonten yang buatan wonten, gawat ke, tasnya digawat ke, dilebok ke, tenggelam jadi guru, buatan wonten saat ini. Ketemu nang dalan paling guyu, halo bu, halo pak. Betul wonten. Nah niku ingkang sekedhik utawi kata pancen saya itu ngaruh terus pengaruh manfaatipun barokahipun ilmu nggih pengaruh. Terus pengaruh. Kanten napa? Ilmu niku mboten namung teng akal teng pikiran nanging mlebet mantep sak lebetipun manah. Nek ati mboten gatuk kalayan ilmu lan mboten gatuk kelawan ingkang nyebar ilmu arupi gurune. Ilmune Gina mau mandek teng pikiran tau, teng akal kalau teng lesane, lesane bisa ket ngomong ngalor itu, ngonen-ngonen ini debat gak pinter, akal yang gak pinter, nah yang boten lepet teng lepet dipun mana? Akibatnya boten gumun menawi yang akhiripun wonten pejabat segelari wakak banget profesor doktor akhirnya kecantol korupsi bareng kecetel jebul nanggung kantore wonten lintingan ganja bumbune sapa kok ana lintingan ganja bareng dicekel gede pirang-pirang mobile nang dindi sita kabeh mboten gumun ya mergo niku wau pancen ingkang dipun tekanaken nggih namung ilmu sebatas mlebet pikiran ditok teteng jawinipun le lesan mboten mlebu mlebetipun manah benten zaman dhisik saestu benten pripun perlakuanipun murid kalian guru rumiyin nonton guru nonton niku nggih guru lewat hormat ngadeg alami saniki mbok arep gurune piye umpami murid e wedok lah niku nggo katokan cekak niku mboten isih murid e katokan cekak mau ngene ora cekak krok cekak nang kene ngantring nang dhuwur motor karo yane ana pak guru nang guru lah ra apa-apa padha-padha menung sane komentare padha-padha menung menung sana. Mau biasa gak nih? Kalau sekolah-sekolah yang tinggi itu harus metangkring nang motor, padahal motornya di kredit belum lunas. Motor kredit belum lunas, yang metangkring nang dua, karo ya, ini motor ini guru nih lewat itu semasa bodoh. Kan yang penting kan gue mulang tuh, mulang yang dibayar sekolah nih serampung, mikirnya nggak tahu. Mulang dibayar sekolah nih serampung, aku mau ujian nih sama kerja deh, nih serampung, misalnya urusan nih karena dia. Nah, ini gue enggak naung dibilang mendalik kemauan generasi-generasi selanjutnya pun buatan ketut kados dene teminda-teminda ingkang buatan leres kados kala wau walladhi yakunu abadan ala wudu'il tiang ingkang dipun musuhi kalian iblis maling dipunika wong sing terus menerus ngelanggengaken dalam kondisi suci ya punika terus menerus wudhu duweni wudhu batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu pokoknya duweni wudhu terus dalam kondisi suci terus wong sing gadai kondisi suci terus iblis arep nyedak wedi mila punika mboten gumun salah tunggalipun ajaranipun Kanjeng Nabi menawi kita nembe muring-muring nembe nesu nembe emosi salah tunggalipun obat ingkang ampuh saking Kanjeng Nabi ya punika nglampahi wudhu ana muring-muring wis pokoke ngamuk-ngamuk kewan sak kebun binatang ketoke kabeh umpamane mriko kene arep bales aduh ya Allah aku ya yo mangkel jonenane ana munyo ana petrek ana asire aku jonenane kaya ngono mangkel e piye-piye niku menungso niku ya tetep rasa mangkel. Aku dilahirke bapakku, bapakku ora tau ngundang-undang aku munyuk ya malah wong liya ngundang aku munyuk. Aduh ya Allah, ngeres ngempet nika. Wis ah balik kanan wudu. Pun mbange mboten saged ngadus ya. Ora kuat iki. Ning pun salat. Saya mboten kuat mele. Wonten caranipun menawa wudu ana salat kebadipun. Wonten nas kita nak emosi kepengin ngadeg, kadang emosi niku kepengin ngadeg. Ngadeg terus nyetel ngampleng. Aku kepengen ngadet. Pertahanke dalam kondisi duduk, wis tak lungguh wae. Musuhe ngadet wis ben ngadet aku lungguh. Rantem lungguh niki wis saged dados obate tiyang ingkang nembe emosi. Lungguh kok rasane sing anu ya tinggal kalian turun. Mangko kesel dhewe sing muring-muring tinggal turun kok mangkel to kurang ajar kan tak oren-oren iki kok malah tinggal turun. Tinggal turun kok iso ini mangkel tinggal merem turu. Ya niku termasuk wudu. Mila punika dawuhipun Kanjeng Nabi man tawaddoa ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Sapa wonge sing wudu ala tuhrin padahal isih kondisi suci. Kala wau ten sampun suci, sampun wudu berarti sakpunika kondisi suci. Kok piyambakipun wudu melih? Kutiba lahu asyru hasanatin mongko wong iku bakal dicatat dua ini saya 10 keapian. Enggak ada sedoso kesaingan. Ya mergo niku seneng kalayan wudu. Sinaosa mestine pun cekap kita wudu sepisan kagem salat bola ale. Duhur, sadene duhur wudu. Duhur salat. Dumugi asar alhamdulillah orang ngentut salat. Alhamdulillah tekan maghrib orang ngentut nggih. Tetap saged salat. Nyembung tekan isya nggih durung ngentut nggih tetap saged salat. Bablas tekan subuh, alhamdulillah orang batal tenan. Nggih saged salat nggih. Umpamai terus mono terus nih kuas, beten turu umpamai kuat lah beten turu. Asa serip akhir pun beten batal, bisa sakit di sore. Benten kelawan tayamum, menawi tayamum, beten sakit tanggi bolak balik. Tayamum sepisan, namun cekap kagem sholat fardu sepi sepisan. Dulur, akhirnya dulur tayamum. Mungkin asar sinawa sholat dari batal, di tayamum. Maghrib, di tayamum. Isya nggih saya mumet. Salat fardu dene salat sunah saged. Saya mumet sepisan kangge salat sunah bola balik. Nanging mulai salat fardu namung sepisan. Dawuhipun Gusti Allah manja abil hasanati falahu asyru amsalih sapa wong sing nekani utawi nglakon wong sing dermawan. Babagan dermawan punika Imam Qushairi bagi tingkatanipun dermawan dados tiga. Ingkang sepisan dipun watani kelawan sakhok, iku ingkang paling ngandhap. Sak nginggilipun wonten derajat ingkang dipun watani kelawan jud, sak nginggilipun malih wonten derajat ingkang dipun watani kelawan isar. Napa sakhok punika, napa jud punika, lan lajeng napa isar. Sakok dipunika man aqtal ba'da wa atqal ba'da. Yaiku wong sing ngewehke sebagiane bondone marang wong liya. Wa atqal ba'da lan tetep nyekel sebagiane dinggo awake dhewe. Niku ingkang dipun wastani kelawan sakok. Upami kula nggadahi arta 100.000. Sing 50.000 tak nggo sedekah, sing 50 kula cekel kangge jajan. Iku sahro. Dene nginggilipun wonten istilah jud. Jud niku punapa? Jud nggih punika man badalal aktsara wa abqa li nafsihi syai'an. Tiyang ingkang nyerahke jumlahipun langkung kathah tinimbang ingkang dipun cetel kangge awake dhewe. Nggih contoh 100.000. Kula nggadahi harta 100.000. Ingkang kula kangge sedekah niku 750 napa 800. Nah berarti sisani pun kali atus seket utawi kali atus niku kula cekel kangge kali atus kali doso pitu gadai atus 100.000 sing 75 utawi sing 80 niku tinggi sedekah 100.000 sing 75 nggih sedekah berarti tasih 20.000 sik 20 niki kula cekel. Dados jumlahipun ingkang kula sedekahke kalian kula cekel jumlahipun kata ingkang kula sedekah ke. Niki kang dipunwastani jun. Derajat nginggilipun malih wonten istilahipun isar. Isar nggih punika walladzi qatad darurata wa athara ghairahu bil bulghati. Nyerahake kuatah. Dateng tiyang sanes awake niku namung sekedar nyekel menawi pancen butuh. Menawi mboten butuh nggih mboten nyekel. Bami kula contoh 100.000 niku 100.000 aku bensinku isih cukup kok. Ya alhamdulillah dina iki aku mau poso, poso kemis, aku berarti nang kantor ora perlu jajan. Kok dilalah wonten tiyang nyuwun bantuan kangge dandol si mergi niku. Wonten mergi kisono niku nek ditandus contoh. Wonten teko nyuwun bantuan aku dilalah dite 100. Piye iki? Nyimpun 100. Kalau serahke 100, kalau betulnya kalau nopo nopo, kantor nopo, bensinnya isi ono, nang kantor yang kuyor aja jajan soalnya poso pun. Niki ingkang dipun wastani derajat isar. Wonten saha jumlahipun 50-50, 50.000 niku saha, menawi jud punika 75.000 kula nyekel 20.000 jumlahipun kathah ingkang kula sedekahke dene menawi isar mboten mikir kanggo awake dhewe nanging kagem tiyang sanes ingkang dipun pentingaken awake dhewe nak butuh nembe nyekel sak butuh. Mila punika kesuwur wonten setunggalipun cerita babagan isar punika wonten sahabat kalih wekdal perang zaman Kanjeng Nabi. Perang siji pun ambekane Senin Kemis wis delok meneh sampe mati sik setunggal nggih mekaten ugi. Sahabat e tasih urip mati mesake iki diumbeni. Lek ngombe mun angsal toya lek sik setunggal iki kula ngombeke iki diumbe. Jawabanipun sing setunggal aja aku kene kancaku sing nang kono kae sahabat iki jine kae mesake. Kaya wis megap-megap ke Dworono. Akhire pun toyo niki dibutuh mriku. Dateng ingkang dipun parani niki nggih sanget niki. Jawab, "Aja aku dhisik kae kae kancaku sedulurku kae kae megap-megap ke tiga bali mulai nang tiang niku wae ngantos bolak-balik. Niku mergo napa kepengin isa. Aku iki keri wae, rasa dipenting ke. Penting kae lho sedulurku kae kancaku, sedulurku. Lan liyane sak liyane aku iki dipenting ke. Aku keri. Kepengennya ngoten kali-kali, kepengennya ngoten sedoyo. Yang akhirnya pun ngantos-ngantos, kali-kali pun bunyi koka punduk, syahid meninggal dunia. Toyo niki dari ngoten sing kerasake. Nganggur. Lah biar diwake kene, kene nolak kon kono sih. Diwake kono, kena nolak diwake kene. Ngoten terus akhirnya pun mati kabeh. Tanyune, betul siap di wujud. Punika wujud saking isar. Wahasarul kulukilan wong sing duweni akhlak ingkang sae punika nggih dados musuhipun iblis. Wa huwa batul wajhi napa hasanul khuluq utawi akhlak ingkang sae yaiku wong sing duweni wajah berseri-seri, wajah ingkang sumet. Kalih tiyang sanes niku wajahe niku cerah nyenengke. Wa kaful adza lan tiyang niku seneng nyegah saking klarake tiyang sanes. Rasane iki kok aku nak nyinggung wong liya ora kok tenang. Arep klarake wong liya ala kok meneh nyinggung wae ra wani kok meneh klarake. Tak jaga supaya kancaku dulurku iki ora ketakon mergo awakku. Wa badlun nada lan gampang seneng peparing. Wis akhlake apik banget. Wajahe sumeh nyenengke ora gelem klarake wong liya gek malah seneng aweh-aweh. Wakila wonten ingkang dawuhaken cek diwastani ya akhlak ingkang sae nggih punika hayatun lin nafsi tasduru indal af'alil jamilah akhlan wa syar'an bisuhulatin min ghairi hajatin ila fikrin yaiku karakter sifatipun menungso ingkang otomatis muncul nalikane nglampahi tumindak-tumindak ingkang sae. Saya sami ugi saya secara akal, logika, utawi secara syar'i. Secara syarak di saya. Gampang muncul tumindak ingkang saya tanpa mikir. Lan tanpa gak ada kepentingan nopo-nopo. Contohnya pun, ada orang tipe, ya Allah inna ilahi rajiun. Lesanya langsung inna ilahi wa inna ilahi rajiun. Ini pun udah lagi. Betul gak mikir loh niku. Ada orang kakirnya tiba, ini pun betul gak mikir. Ini tapi inna ilahi rawa ya, orang ya. Boten. Langsung otomatis lesane ngucapke inna lillahi. Langsung cek otomatis mlayu nulungi takdir niku niku cara otomatis. Mboten ngangge mikir, mboten ngangge angen-angen enak epi mboten. Iku ngangge kuwasani kelawan akhlak ingkang sae. Wah ana wong njaluk-njaluk tak kei langsung mikir. Mboten ngangge mikir langsung kei. Ana wong miskin kiwa tengenku kae langsung kei. Mboten ngangge mikir. Nah, mungkin nak pas tahun 2014 niku nembe mikir. Niku calon-calon apa mawon niku mesti karo mikir iki tak takeki kira-kira do nyoblos aku ra yo. Milih aku. Nah niku nangge mikir. Akhiripun boten gumun wonten zaman pemilu rumiyin masjid dibantu karpet. Harapane sak kampung iku jamaah masjid iku mungkin milih calonnya niku. lantas pemilu bareng dicoblos, mau coblosan rampung, dihitung jebul buat ngonten sik milih. Wanti muang kelepot. Akhirnya pun pun perang karpet ini ditarik oleh jalur. Wah, ras itu. Ras itu, masalahnya orang dong milih aku ya. Niku kalian mikir, soalnya niku kalian mikir. Leh aweh karo mikir niku nuduhaken akhlak ingkang boten sae. Menawi akhlak ingkang sae niku boten ngangge mikir. Taweki ora, boten ngangge mikir. Nyok-nyok rampung. Nanging nek ngangge mikir iki tak wehi, engko kira-kira peluangmu dadekke aku DPR ora. Milih aku ora. Nah orang milih tak isi dia nang. Do milih tak ya oke. Ono mamanya kebukti akhirnya kok orang milih kabeh ya tak jaluk kabeh meneh. Waduh, nah niku jenengan ngangge mikir. Nangangi mikir akhlaknya betul. Saya wal musaddiqu rabbahu bima dhaminallahu lahu. Salah jengipun nggih menika tiyang ingkang percaya yakin dhateng pangeranipun kelawan jaminanipun Allah. Allah niku sampun jamin napa? Rupinipun jamin rezeki. Rezeki yakin niku saka pangeran. Saka pangeran niku dijamin rezeki. Menawi sampun gadhah keyakinan ngantos mekaten iblis arep nyetak-nyetak nggih mboten wani. Kanten wis ngerti nah iki wong iki luwih percaya pangerane timbang percaya aku. Wal muhsinu ila masturatil arami li salajengipun nggih punika tiyang ingkang tumindak sae marang janda-janda ingkang masturah. Napa janda masturah? Janda masturah niku artosipun wong wadon ingkang dipun tilar garwanipun. Nggih, ing akhiripun dadi janda niku wau. Nanging piyambakipun mboten ngetok atau disebut mboten lenjeh. Ya, sampun napa lenjeh? Mboten lenjeh. Mboten genit lah apa ibu mboten genit. Nanging masturah, masturah niku artine ketutup. Anda iki nutup-nutup awak, nutup akhlake nanging tumindak ingkang awon. Nutup saking tumindak ingkang gini ku mau ganjen, lenjeh, genit, dan sana-sana sipun. Punika janda maturah. Dumateng janda ingkang kados mekaten, tiang ingkang tumindak sae, niku dipun sengiti dados musuhe iblis. Neng ampun disalah arte, wah, gue berkesempatan wong lanang-lanang. Bu, aku izin ya, tak perlu mati janda kaya lho. Mas, sampai itu di rumah di janda-janda, maksudnya apa di rumah di niku dikancani itu? Wah, serah bener. Maksudnya pun niku tumindak saya datang janda-janda Maduro kalau wongit. Jenengane janda niku mbok menawi kekurangan biaya hidup, anak yang betul nonton sing rumah di lain niku ditulungi. Saya iso-iso ini, ini ada yatim, ini janda-janda bujurnya di setahyawan, saya ini prakerja, serama nafkahi, dibantu rezeki ini pun. Niku tiang yang tumindak saya tentang janda masturo. Ay al musinu bil ato iwal ghairi lin nisa illati la azwa jalaguna. Yaiku aweh utawa tumindak apik marang wong wadon wadon sing ora duweni bojo. Wa hunna faqiratun wedok-wedok iku mau fakir-fakir kabeh. Masturatun la yadhharna lir rijali sing padha nutupi awake saking ngetok dateng tiang kakung sanes. Kalau dari tangan ibu sempat omong-omongan kali ibu juga. Kalau nggak dari konco saking Jambi, saking luar Jawa Jambi. Ingkang kakung meninggal dunia ingin penyakit jantung. Dari tangan kok piambak ini ku teng internet, teng nopo-nopo, foto-foto ini kau kemayu. Ya Allah, kok mana foto-foto ini kau yang ini dipanggil segeris. Ngomong, kalau lanang-lanang niko, sedang-sedang yang mana? Cerone di selenjeh banget. Kapan yuk kita main yuk? Wah, sepon lah ya Allah. Dia malah ditinggal. Baik kesayangan kagem tiang janda. Wal masa kini lah wong miskin-miskin kabeh. Iku ganjarane koyo mujahid. Wong jihad fi sabilillah. Sing purun nulung dateng tiang janda utai tiang miskin. Ganjarane koyo mujahid fi sabilillah. Utawa ganjarane pun kados dene al-qa'im al-laila. Wong sing gelem sholat bengi. Umpami lah, pesel berapa sholat bengi, nangin jebul sedekah datang tiang sana, tiang miskin, tiang janda, kopeh di sedekah. Saya ketutupi ganjaran ini pun. Keranten sami ganjaran ini pun, tak terdiri, wong sing sholat bengi. Also ini annaha rautowo kaya dini ganjarani wong sing poso ana ing wektu siang. Rawahu Imam Ahmad wal Bukhari wal Muslim hadis menika dipun riwayataken Imam Ahmad Bukhari lan Muslim. Lan ingkang paling akhir sing diwuwun wedeni dening iblis nggih punika wal musta'idunil mauti. Wong sing niatke sangu kanggone mati. Rumina pobisyanil ahmali sholihati kelawan kelampai amal-amal ingkang soleh ingkang saya menika sedaya saya itu dipun musuhi dipun wedeni dening iblis. Kemudian cekak mengaca di pengawasan Allah minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أمان رحيم يا أرحم الراحمين يا